Jeruk nipis sama madu kul huwallah 3 kali gitu toh, langsung sembuh sehat walafiat luar biasa. Alhamdulillah. Terus ini buat semua kru Al-Hidayahnya buat Al-Hidayahnya semoga makin jaya di udara, makin ajib, makin mantap, makin banyak penggemarnya. Terus lewatnya ikut aja. Ikut aja ya, sebagai ikut. Terus ini buat Babi dan Bunda Mino, istirahat. Ya, durasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kok ada yang miss call di nomornya Ibu. Di nomornya Bunda Rina, di Bunda Lina pasti ada yang miss call tadi. Tulit-tulit gitu ya. 623151. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Junaimi, gimana kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan ya, langsung aja. Sehat walafiat. Semalam ngelap di jeblok ya? Iya juga. Sampai jam berapa? Sampai jam 00:30 lebihnya 10 menit berarti setengah ya. setengah satu lebih. Pulang. Oh pulang tuh Bunda. Saya masih betah kalau saya. Kok enggak ketemu ya? Wah, saya kan orangnya tersembunyi Bunda. Silakan Bunda salam-salamnya. Oh iya, mau salam-salam di anak dulu. Iya. Yang selalu setia menemani Abah Bunda. Iya Bunda. Selamat malam. Mm-mm. Semoga sehat-sehat selalu. Sudah enggak berbutan sarung toh. Enggak. Dan pensiun. Buat pendengar setia radio Al-Hidayah semuanya, apa-apa bunda-bunda, bapak Tanti, bapak Sultan, ibu Dewi Sulaiman, bunda Nada Suraya, bunda Ambar, malam-malam, semoga sehat-sehat selalu. Semoga gandul di atas. Gandul saja. Kemana? Semoga tetap di udara. Bermanfaat dunia akhirat. Tambah haji. Hidup Al-Hidayah. Hidup Al-Hidayah. Amin. Terima kasih Diana. Terima kasih Bunda. Bunda. Syukro. Afan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi di teleponnya. Kemarin jumpa Bunda Umi ya. Sama bapaknya, selamat malam ya semuanya. Enggak bisa mampir karena sudah malam. 623151. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aini. Iya, maafkan juga Bunda. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sudah baik. Sudah sembuh? Sudah sembuh alhamdulillah. Qul huwallah 3 kali. Ya, itu ilmunya tak ngikutin. Itu dari apa saya? Iya, silakan. Salamnya untuk Bunda Jureni, Bunda Lina atau Rina tadi Mas yang Lina. Oh Bunda Lina, Bunda Tarmi dan semua pendengar radio Al-Hidayah dimanapun Anda berada. Untuk Ustaz dan Ustazah serta guru-guru kita yang ada di Al-Hidayah. Untuk Mas Anas, Mas Agus, Mas Arif, Mas Alfandi, Mas Yudit, Mas Seto yang ada di Al-Hidayah. Bunda minta lagunya iling-iling dan ada kolot jendengnya ya Mas. Iya seperti biasanya ya, itu lagu kesukaan Ibu Istiqomah Nari ya Mas. Ibu Istiqomah iya. Ketawanya untuk Mas Anas ya. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Kekuatan, kesabaran, keikhlasan, ketabahan. Amin. Dalam menjalankan beban hidup. Amin. Tetap Islam dan tetap iman di jalan Allah SWT. Semoga keempat orang tuanya selalu meridhoinya dan Allah SWT juga selalu meridhoinya juga. Amin. Semoga juga didik kecil besok yang lahir, proses kelahirannya dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah. Amin. Sempurna. Semoga menjadi putra atau putri yang soleh dan soleha, bermanfaat dunia akhirat yang Allah ridhoi. Amin. Doa sayangnya. Semoga ilmu-ilmunya yang disampaikan lewat radio Al-Hidayah bermanfaat di dunia dan di akhirat yang Allah ridhoi juga. Amin. Terima kasih Mas. Terima kasih kembali. Semoga tidak flu lagi. Amin. Dulu itu anak-anak Bunda itu kalau flu tak kasih itu loh Mas, apa madu sama kunyit. Kalau saya madu sama jeruk nipis. madu sama kunyit, terus tak minumkan surat Al-Fatihah 3 kali. Wow, Vijaya. Sekarang kul gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Terima kasih tuh Bunda ini resepnya bersama. Tapi sekarang kul gue le itu. 6231 kita tutup dan kita sabar di SMS satu persatu ya. Sudah kita akan menuju ke Masjid Jami Al-Hidayah Sel Baru untuk mengikuti pengajian rutinnya. Namun sebelumnya kita baca di SMS sudah yang beratensi pada malam hari ini. Terima kasih. Ada Sheikh Hermania ditolong requestnya Maulidul Mustafa. Ada Mas Anas mau titip bulan buat Dedek. Moga apa ini? Mat bubuk aja. Terus selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Syarifah diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-play. Terus ada juga Bayu Setiawan dari Hadroh Darus Salikin Tegal, Tambak Mojosongo Wilali. Mat malam ya, terima kasih. Ada Marcelin Ayu Silvia di Kaligiring Boyolali, minta Huan Nur. Terima kasih. Ada juga Bunda Tut diambil mau requestnya ya Nasima Sofa. Wah itu. Salamnya buat Abah Bunda monitor semua Al-Hidayah dimanapun berada tanpa terkecuali. Jika ada siapa ini Mas Eko di Pulon. Salamnya buat Kakak Ati dan keluargaku di mana saja. Askah Taslimi tolong diklik ya. Ada Rahmani hadir. Ya Sekhana diklik ya Mas ya. Salamnya buat Abah Bunda semuanya dan Permora mat malam dan juga coba putih di atas akuarium. Wah ngeri. Apa ada juga di Kang Anto di Seruan Satu Tengaran dan yang lagi on OL ya online pakai Facebook ada Nani yang ada di Taiwan dan juga Juni Adinda yang ada di Wonogiri ya single juga ada Eko ada Muna di Ampel ya kita hadirkan sebuah solawat sembari menunggu sambungan dari sana ada Huanur dari Gapuro stage-nya di 106 Radio Al-Hidayah FM Solo. يهدي الحال إرينا ضياؤه وفي الحشر ظل النور سنين لواؤه تلقى من الغيب مجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل النور سنين لواؤه تلقى من الغيب مجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل تلقى من الغيب مجرد حكمة بها أخبرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأوه لله ما للعين من مشهد جدنا يعز على أهل الحجاب اجتناؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحجر ذل النور Radio Al-Hidayah FM, Radio Dawah Majalin Ukhuwah yang mudara dari Giri Al-Hidayah Lantai 3 di Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. Ya, saatnya kita bergabung dengan rekan Asyidik yang berada di Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru untuk mengikuti pengajian rutin Senin malam bersama, untuk malam hari ini bersama Habib Fahmi atau Habib Abu Bakar Fahmi Al-Segaf ya, yang mengisi kajian Sirah Nabawiyah di Al-Hidayah FM. Langsung saja kita menuju ke sana dan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang beratensi di kesempatan malam hari ini di waktu yang sangat singkat. Terima kasih buat Mas Eko, ada juga Pak Najib di Miliran, ada Bunda Tuti, ada Bunda Rahmania juga, ada juga siapa nih? Ya tanpa nama di Sragen, ada Dwi di Sragen juga. Ada Giovanni di Tasikmadu, ada juga siapa ini dari Godangrejo ya. Terus ada juga tanpa nama lagi, terima kasih 737, 733 Arif di Pulon. Terus terima kasih semuanya ya, tanpa tidak harus dibaca satu persatu karena mohon maaf waktunya juga sangat singkat. Dan kita langsung menuju ke Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru untuk mengikuti kajian rutin Senin malam. Ya, akhirnya seluruhku yang bertugas pada kesempatan malam hari ini mengucapkan selamat mendengar dan menyimak pengajian rutin Senin malam. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan ilmu dari kajian tersebut. Akhirnya, ana sarus diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila athwani thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar siarkan dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. 107.6 Al-Hidayah FM. Media dakwah menjalin ukhuwah. Iku sunai Rasul Kau. ngangkat derajate senajan asor toto dohire anang ing mulya makon derajate anang kesasar rolan sukmane dikadang Allah swarga manggone utol mayite uga ulese utol mayite uga Syekh Abdul Rahman Adibai Allah ya tawazzahum bi rahmah wal maghfirah wa yanfa'u nabi asmarihim wa nuwarihim wa ulumihim wa ila hadratin nabi al fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي حصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عني صحابة يا ربي وارض عني سلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عني المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلي لنا سرورا يا ربي تمشانا بنوري يا ربي فتح لنا أغار ya Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala al-jannatu wa naimuha sa'adu liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abdadi'ul imla'a bismidatil aliyam sallallahu alaihi mustadiran fadal barakati ala ma ana lahu wa awla sallallahu alaihi usanni bihamdi mawaridu sa'iratun haniyam Mumtadi amina sungril jamili mataya wa usallim ala nuril mausufi bintagotumi wal awwaliya sallallahu alaihi al-muntakili fil huranil karimati wal jibang واستمنكم الله تعالى رضوانا يخص إدارة ضيرة النبوية ويؤم الصحابة والأدباء ومن ولاه واستجدي هداية لسلوك سبول الوادي الجلية ويمضى من الهواية في الحطاة الحطاء وخطاء وانصر من قصد المولد النبي برلودا لسانا أمقريا نادما من النسب الشريف عند ضحى المشام بخلاء واستعين بحول الله تعالى وقوة القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أنذر اللهم قمره الكريم في أرض سديم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك لي ولا اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وسمو سيبة الحمد حمد الحصان السنية ابن ياسم واسمه أمر بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتم الارتقاء لأولياء ابن قصي واسمه مجمع مسمع قصي لتقاصي في بلاد وسقضوا أدل قصية صلى الله عليه إلى أن عاد الله تعالى إلى الحرام المترم فعماهما ابني كلاب واسمه أكيم مراد بن كبير عيبان غالب بن فير واسمه قريس ويليد سم البطون القرسية وما فوقه كنن كما جنى إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن نذر بن كنانة بن حسيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أدى البدن إلى الرحاب الحرمية صلى الله عليه واسم في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مدر من إزار بن وعند من عدنان وهذا سلق النظامد فرائده بنان السنة السنية صلى الله عليه ورموا إلى الحليل براهيم أمسك عنه الشارع وأبا وعدنان بلا ربيع عند ذوي العلوم النسبية إلى النبي إسماعيل نسبته ومنتمى وعاد به من إجر تعلق تواجبه الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله وسلم واسط المنتقى نسب حافظ الإله حافظ الإله آمنة سهرية وقصها القريب المجيب بأن تكون أمة لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحمدها لأنواره الذية وصبا كل صب لهبوب نسيم سبا وحسيت الأرض بعد عطور جدبها من النبات حللا سندسيا وأذلعت السمار وأدنى الشجار للجان جنا ونعتقد بحمده كل ذمات لقريش بفصاح ألسن العربية وخرت الأسر أسلام على الوجود والأفواه وتبشرت وحوش المشارق والمغارب وذوابها البخرية واهتسات العوالم من الشرور كاسا خميا وبشرت الجن بأطلال السمان وانتكاهت الكهانة وراجبة الرحبانية ولا إجاب خابره كل خبر خبير وفي خل خسني هتام وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بالشيد العلنية وخير البرية وسمي إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد أقباه عذر اللهم أقره الكريم بأرب شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا حديث رويدا وانسد أمام ركبي في ركبي لي أريم أحد ما أهم قلبي من لي إذا أحد لقلبي Oh, اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاج بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكش فيهم شهرا شكيما يعانون سقمه وسقواه. ولما تم من حمله على الراجه تسعة عصر قمرية، وآن للزمان أن ينجلياه صدا، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذ خلم خاض فلدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى النبي النبي سلام عليك يا رسول السلام، عليك يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول السلام عليك. أشوق البدر علينا فقد فات منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك، أنظر لو توه عليك تغدى شمس عمد بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير غالي، أنت مصباح صدوري. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك، صلوات الله ذهباً حوضك صافي مبرد مرحباً ويرضون يوم نزولي مرحباً مرحباً يا نور عيني مرحباً مرحباً يا ذا الحسين Oh, no. ومحياك الشمس منك مضيء أصفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدياء يوم نالت بديبا أضوع بمن فخار ما لم تنله النساء صلى الله عليه وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع القمر وبال عليهم ووباء صلى الله عليه وتولد سهر الأواد بأن قد ولد المستوى وحق الهناء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وقد تحسن القيام إن ذكر مولد الشريف عمة دور ويد وروية صلى الله عليه وطوب لمن كان تعدمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامي ومرمى صلى الله عليه أنذر اللهم قبره الكريم بأرف شديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على Anyandang susah kani putra putri ne do pani bela om tuwa loro ingero kubur ananda putra putri ne orang ibadah senarap harap yo iku turune Roma jebulkan teko nambahi fitnah jebulkan teko padang bulan padange koyo rino rino bulane sing awe padang bulan padange koyo rino rino bulane sing awe pungkur ana jaman jaman tuntutan tuntutan eso rame rame loro ramalan ramalan jaman pungkur ana jaman jaman tuntutan tuntutan eso أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الوقت الوحيد وصل وسلم على سيدنا محمد إلى يوم الدين اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفا يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية أن يكون له فيها نظائر أسبا يا من تفرد بالبقران والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول ولا سوى يا من استنى الأدام إلى قدرته القيومية وأرصد بفضله من استرشده واستهدى نسألك اللهم بأورك القدسية التي أزاحت من ظلمات السك دجا ونتوسل إليك بسرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب عمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناكب والخصوصية الذين استبصروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجي لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال كما بك ظننا وتغفر لنا كل مدلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا جانية جانية وتمهو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وعججه حصره وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال ما أزجرا وتعم جمعنا هذا من حزائن منهك الشنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل شائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجا وقد سألنا كراجيم واهبك اللدنية وحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعة وأصله الرعاة والرعية وعظم العذر لمن جعل هذا الخير خير في هذا اليوم وأجرا اللهم اجعل هذه البلدة وشائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسكنا غيشا يؤم ثياب سيبه السبسب وربا واغفر لناس جهاجه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرجنجي نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمة واجعل مع المقربين مقيله وسقنا واستر له عيبه وعجزه وحصره وعيا وكاتبها وقائرها ومن أشاخ إليها سمعه وأصغى اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نشره ووالاه ما سنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية وتحل الصدور المخام حافل المنيفة بقعود حلا وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Habib Abu Bakar yang saya hormati, para jamaah kaum muslimin wal muslimat, para kiai, para tokoh masyarakat, para pendengar Radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga dapat selalu kita ucapkan, yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa istiqomah setiap hari Senin berkumpul di Masjid Jami Al-Hidayah ini. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin hari Jumat malam Sabtu di Masjid Jami Al-Hidayah ini ada penyuluhan kurban atau kajian fikih kurban dimulai dari jam 8 kurang seperempat sampai setengah 11. Jadi pengajian ceramah 2 jam 45 menit berarti. 2 jam 45 menit. Habib Umar sampai 2 jam 45 menit bersama Habib Umar Assegaf. Alhamdulillah banyak hal yang kita dapatkan, banyak ilmu yang kita serap di situ. Kalau ingin dapat apa buku panduannya, kemarin habis ya. Ini buku panduannya fikih aktual tentang kurban. Ini dijual, ada tinggal berapa ini saya bawa. Ini ditulis oleh para habaib di Solo, di antaranya adalah Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, kemudian beliau Habib Abu Bakar Fahmi Assegaf, kemudian Habib Umar Husain Assegaf, kemudian Habib Abdullah Al-Kaf, Habib Abdurrahman Al-Attas, Habib Abu Bakar Adni Al-Habsyi, Habib Syarif Mola Hela, dan Ustaz Firman Bani Hamdani, juga Ustaz Muhammad Usman. Ini termasuk Basul Masail lah begitu. Nah, termasuk ini disusun oleh para ahlinya, disusun oleh para pakarnya. Di antaranya mungkin saya ulang sedikit yang terjadi di masyarakat, apapun kondisinya, apapun alasannya, hukumnya tidak boleh kulit dijadikan ongkos. Sekali lagi, kulit dijadikan ongkos enggak boleh. Kedua, kulit ditukarkan kambing. Sedang di Solo daerah Grogol ini, saya ulang sekali lagi, kulit dikumpulkan ditukarkan kambing. Kulit dikumpulkan terus kemudian ditukarkan daging di pasar, enggak boleh semua. Sudahlah, enggak usah repot-repot, panitia tugasnya bagi-bagi selesai kepada fuqara wal masakin dan orang-orang yang membutuhkan. Bagi selesai sampai tuntas. Dah enggak usah ada yang ditinggal. Enggak usah diakal-akali ditukarkanlah dia apa. Ya seperti kajian hari Jumat kemarin. Kemudian yang perlu diingat lagi bahwa daging kurban yang wajib maupun yang sunnah tidak boleh dibagikan kepada orang kafir. Walaupun orang kafirnya fakir, walaupun orang kafirnya miskin, hukumnya tidak boleh sampai kepada orang kafir. Ini jadi perhatian, tolong jamaah Al-Hidayah dimanapun Anda berada, jangan sampai daging kurban sampai kepada orang kafir. Kalau biasanya tahun kemarin dibagi gimana Ustaz? Dah tahun ini panitiane urunan rontok tombok. Tuku daging ning pasar, ya kan? Tuku daging ning pasar 10 kilo apa piro dibagi kepada orang kafir. Yang penting bukan daging kurban. Ya. Wis pokoke ngoten mawon, panitiane urunan. Nah, kalau jenengan cedak karo SMA, cedak karo sekolah-sekolah itu biasanya ada itu. SMA-SMA yang urunan kurban. Itu kan bukan daging kurban. Misalkan di Masjid Al-Hidayah ini dekat dengan salah satu semea, ya semea Saraswati, ini Solo Baru, iklan ya rapopo. Dekat dengan semea Saraswati, di situ kita biasa setiap tahun dikirimi kambing, kita yang nyembelih. Itu hukumnya bukan daging kurban, karena urunan entah berapa itu, 10 ribu apa 20 ribu, orang satu kelas apa dua kelas, dapat satu kambing. Itu bukan daging kurban. Jadi kalau itu mau buat makan-makan, mau dikasihkan orang kafir, gak apa-apa. Hukumnya kambing sodakoh, bukan kambing kurban. Tetapi kambing kurban tidak boleh sampai kepada orang kafir. Itu beberapa hal yang mungkin harus jadi perhatian, yang harus diubah langsung tahun ini. Semua panitia harus langsung bisa mengubahnya. Tak tambah satu lagi, harus ada sebagian kecil dari semua daging kurban yang sampai kepada fuqara wal masakin. Hukumnya wajib. Saya ulang, harus ada walaupun sebagian kecil dari daging kurban yang sampai kepada fuqara wal masakin. Artinya gimana? Kemarin disarankan sama Habib Umar, setiap nyembelih wedhus harus diambil sebagian kecil dari dagingnya, ditaruh di tempat yang nanti dibagi oleh orang fakir atau orang miskin. Bahasanya jenengan kasih satu tempat lah, satu wadah gitu ya. Nyembelih kambing satu, dagingnya diambil sebagian kecil, taruh di satu wadah. Iki jatahe wong fakir miskin. Beleh wedhus satu lagi, taruh di situ sebagian dagingnya. Beleh sak lagi, begitu lagi. Jangan sampai daging kumpulkan jadi satu baru diambil. Nanti jangan-jangan yang diambil malah hanya satu kambing apa dua kambing tok. Yang kambing yang puluhan gimana? Nah gitu ya. Jadi kalau nyembelih kambing saat ada satu kambing, kemudian dagingnya diambil sebagian ditaruh di satu tempat. Beleh lagi, ambil lagi dagingnya, kumpulkan lagi. Di situ jatahnya fuqara wal masakin. Harus ada sebagian kecil dari setiap kambing dan setiap sapi sampai kepada fuqara wal masakin. Jelas ya? Ini rangkuman beberapa hal yang di tahun ini harus langsung sudah bisa berubah. Di tahun-tahun kemarin kalau masih ada satu dua kesalahan, nek goro-goro ora paham ya insyaallah dimaafkan lah. Siji wong ora paham, loro wong turu, telu wong edan, kuwi ana hukume. Wong edan, wong turu, wong ora paham wis pokoke dimaafkan kabeh lah. Nah, sekarang kita paham. Jadi insyaallah nanti terus setiap tahun kita buat penyuluhan-penyuluhan, kita buat kajian-kajian fikih kurban, di radio mau tanya jawab juga ada. Beliau setiap hari Kamis siang jam 9 sampai jam 11 Habib Abu Bakar Fahmi Assegaf. Kalau Habib Umar Assegaf hari Senin jam 9 sampai jam 11 siang. Kalau Habib Alwi setiap hari Rebu. Penjelasan masih kurang jelas, silahkan telpon di Radio Al-Hidayah FM. Ya, telepon dari siapapun diangkat. Orang harus dari jamaah Al-Hidayah, dari siapapun pahamnya, dari siapapun diangkat. Nek ora diangkat berarti teleponnya sing antri. Ya, karena telepon itu masuk rebutan. Demikian dari saya, insyaallah nanti minggu depan jadwalnya Romo Kiai Haji Abdul Karim. Insyaallah nanti bulan depan. Nanti awal bulan Majelis Al-Hidayah akan membuat pengajian akbar di Hotel Pajang Indah. Tahu ya Hotel Pajang Indah ya, Gentan. Insyaallah nanti antara tanggal 1 sampai tanggal 10 lah. Antara tanggal 1 sampai tanggal 10 kita golek-golek ke tanggalan, kita akan membuat pengajian akbar insyaallah di halaman Hotel Pajang Indah di Gentan. Insyaallah nanti kalau kita buat sekali, kalau nanti beberapa tokoh nanti setuju, insyaallah kita akan buat selapanan di sana insyaallah. Itu halamannya luas, enak insyaallah. Di Gentan ya, Hotel Pajang Indah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini Habib Abu Bakar Fahmi baru sekali ini, Bib. Baru sekali ini masuk Masjid Al-Hidayah, baru sekali ini akan ceramah di majelis kita. Di majelis kita ini, Bib, setiap hari Senin. Dulu mulai tahun 2003 itu 2 minggu sekali. Terus kalau enggak salah mulai tahun 2005 setiap Senin. Jadi selama 2 tahun 2 minggu sekali. Terus mulai tahun 2005 sampai 2012 ini setiap hari Senin. Dan salah satu guru yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dulu ngajar di masjid ini adalah Romo Kiai Haji almarhum almaghfurlah Romo Kiai Haji Nahrus Surur, pimpinan Pondok Pesantren Takmirul Islam Surakarta. Beliau itu dulu di Masjid Jami Al-Hidayah setiap hari Senin pertama. Ya, Senin pertama itu beliau istiqomah di sini sampai beliau sakit, diganti oleh putranya sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini pahalanya juga sampai kepada beliau Romo Kiai Haji Nahdlatul Surur insyaallah. Waktu dan tempat kepada beliau Habib Abu Bakar Fahmi Segab sepenuhnya Habib kami silakan di atas Bu. Allah selalu. Jadi saya mohon maaf segala kekurangan. Walafu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat wa qadhi al-hajat wa tubaddilu dhunubi wa sayyi'ati bil khairati wal hasanat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karim wa majjid ala sayyidina Muhammadin سيد السادات وآله الطاهرات وأصحاب الخيرات من يومنا هذا إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله jamaah sekalian, tidak ada kata yang pantas saya ucapkan di kesempatan kali ini. Rasa bersyukur kepada Allah bisa bersilaturahim. Sebetulnya Bapak Haji Sony, saya sudah pernah sampai sini Pak, cuman sholat saja, sholat, dan memang belum ada yang kenal sama jamaah di sini. Waktu itu sekali ada urusan ke daerah sini, sholat di sini, kemudian pulang. Jadi minimal sudah pernah nginjek ke tempat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ngisi radio Al-Hidayahnya sudah lama, tapi ke Masjid Al-Hidayahnya memang baru beberapa kali ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi bisa istiqomah majelis yang luar biasa, disebutkan dari tahun 2003. 2003 adalah saya baru berangkat belajar. Jadi ini majelis 2003, 2007 saya pulang. Jadi majelis ini lebih dulu sebelum saya belajar. Masya Allah bisa istiqomah sampai sekarang. Dan memang amalan sedikit istiqomah lebih afdal daripada yang banyak tapi tidak istiqomah. Dirintis pertama kali 2 minggu sekali sampai 1 minggu sekali, ini satu hal yang baik. Dan melihat antusiasme jamaah yang insya Allah bakal bertambah dan terus akan bertambah adalah satu kebahagiaan bagi kita semua. Alhamdulillah. Apalagi saya dengar dari beberapa staf Al-Hidayah yang mengatakan bahwa di majelis ini nanti kajiannya dibuat selengkap mungkin. Ada kajian fikih ya, ada kajian nanti mungkin hadis atau mungkin tafsir atau mungkin beberapa macam kajian, sehingga Bapak Ibu sekalian pulang dari sini membawa ilmu. Yang pertama membawa daripada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian membawa ilmu. Majelis seperti ini, majelisil khair, majelisnya para ulama. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin tahu jalsahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila jalsati mawarithuhum. Kalau kalian ingin melihat majelisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihatlah majelisnya para pewarisnya. Yaitu siapa pewarisnya? Para ulama. Al ulama waratsatul anbiya. Jadi majelisnya Nabi itu seperti ini, Pak. Majelisnya Nabi itu Nabi duduk, terus apa sahabat-sahabatnya mengelilingi, memberikan Nabi memberikan tausiahnya. Karena memang setiap sewaktu-waktu ditunggu tausiahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah di Jumat kemarin akhina Ustaz Umar bin Hussein sudah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang materi masalah kurban. Dan memang cerita daripada kita buat buku itu memang kita berpikir melihat banyaknya kesalahan-kesalahan yang terjadi pada masalah-masalah fikhiyah yang mungkin terjadi pada kaum muslimin. Saya Al-Fakir sendiri, ketika kita dulu belajar, ketika kita melihat berapa banyak orang Indonesia tawaf di Ka'bah, dihitung secara fikih tidak sah tawafnya. Ketika mereka diterangkan baru faham, oh begitu. Dan memang setiap ibadah itu harus kita mulai dengan ilmunya dulu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'maluhu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal perbuatan tanpa didasari ilmu, katanya Sahibu Zubat, tidak akan diterima dan pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu sekalian mau berkurban harus tahu ilmunya kurban. Jangan sampai kurbannya sia-sia. Seperti kurban kepada orang yang bukan muslim, karena dikatakan bahwasanya kurban ini jamuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai amal perbuatan kita sedikit pun yang sia-sia, karena min husnil Islam tarku ma la ya'ni. Sebaik-baik daripada urusannya agama Islam ini meninggalkan yang tidak ada gunanya. Percuma Anda melakukan kurban kalau tidak sampai nilai kurbannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sampai ilmu. Maka dari itu semangatnya kita memberikan pengertian hal tersebut, terutama masalah kepanitiaan, masalah daripada pembagian ini, supaya betul-betul kurban yang dilakukan kaum muslimin itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian, memang kita sekarang ini dalam rangka masuk Dzulhijjah, bulan yang termasuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian dari saudara-saudara kita melakukan ibadah haji, dipanggil oleh Allah untuk melakukan ibadah haji. Dan subhanallah, kita juga kagum dengan semangat hajinya masyarakat kita, bahkan yang daftar 2012 berangkat 2022. Ya, yang berangkat nanti 2013, entah mungkin 2025. Dan saya tidak bisa bayangkan di tahun 2030 mungkin yang berangkat 2080. Karena apa? Karena memang konsepnya seperti itu. Dan saya sudah di mana-mana saya sampaikan bahwasanya masalah dana talangan haji ini yang membuat muskilah, yang membuat masalah daripada orang untuk berangkat haji. Orang punya duit 1 juta bisa beli kursi. Ini sesuatu yang tidak tepat. Karena syarat daripada haji itu adalah al-istita'ah. Apa maknanya istita'ah? Engkau punya uang, engkau punya zat, engkau punya bekal. Bekal itu bukan cuma duit, Pak. Bekal itu kesehatan, bekal itu kesempatan, bekal itu kemampuan. Pertama diantaranya punya harta untuk berangkat, punya harta untuk meninggalkan keluarganya, punya harta untuk nafkah selama ditinggalkan keluarganya. Dan ketika dia kembali lagi ke tanah airnya, dia masih punya uang untuk hidupnya dia. Percuma misalnya orang mau berangkat haji, jual rumah, jual semuanya, habis ludes, pulang membambung keleleran di jalan. Percuma kalau seperti ini. Artinya orang kalau haji itu betul-betul orang yang mampu, punya kemampuan. Kalau masih punya 1 juta belum wajib haji. Kapan Ustaz wajibnya haji? Ketika engkau punya duit, misalnya haji sekarang berapa? 30 juta. 30 juta nafkah untuk keluarganya berapa? Nafkah untuk keluarga selama ditinggal misalnya 5 juta, 35 juta. Kembali ke tanah airnya lagi dia punya untuk kehidupannya dia misalnya 10 juta. Ketika dia punya uang 45 juta tersebut, maka saat itu dia punya kewajiban haji menurut mazhab Imam Syafi'i ala tarakhi. Ala tarakhi itu tidak secara langsung. Maksudnya tidak secara langsung bahwasanya mazhab Imam Syafi'i secara langsung, Imam Malik tidak secara langsung. Maksudnya begitu mampu harus daftar. Perkara nanti tertunda tahun depan, tertunda masa yang akan datang, itu bukan kekuasaan kita. Tapi kalau punya uang 1 juta terus menghalangi bagi orang yang punya uang 30 juta, 40 juta, lah ini yang tidak boleh. Maka sebagian dari, ada dari kawan-kawan dari Dirjen Haji, ada yang mengusulkan bahwa sistem dana talangan ini perlu dikoreksi lagi, karena menghalangi orang yang mampu untuk berhaji daripada orang yang tidak mampu untuk berhaji. Apalagi yang sudah haji berkali-kali, cukup haji itu sekali. Dan orang kalau haji itu harus husnudzon, prasangka kepada Allah bahwasanya hajiku diterima. Jangan seseorang kalau haji ketompo ora. Insyaallah diterima selama mengikuti kaidah ajaran agama atau kaidah fikih yang sudah ada. Karena dikatakan termasuk min akbarul kabair bagi orang yang berwukuf di Arafah, dia mengatakan bahwasanya Allah tidak terima haji saya, termasuk dosa yang besar. Orang kalau wukuf di Arafah, dia tidak merasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hajinya. Kalau mau berkunjung ke Mekah, melakukan umrah berkali-kali, mau 10 kali, mau 20 kali terserah. Tapi haji insyaallah cukup sekali dan insyaallah menjadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, yang mau saya sampaikan di sini masalah daripada Dzulhijjah yang kaitannya yang paling utama adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di Dzulhijjah ini. Haji ini dibawakan syariatnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa-peristiwa ibadah haji ini banyak ngambil dari cerita-cerita Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim dijadikan referensi utama? Karena beliau adalah orang pertama daripada para nabi yang berusaha mencari keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha mencari siapa Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang sampai kita di bacaan At-Tahiyyat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, nisbahnya Nabi Muhammad kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang Nabi Ibrahim ini yang pertama-tama membongkar-bongkar masalah ketauhidan. Jadi bukan seperti kita, Pak, lahir cenger sudah langsung jadi Islam. Nabi Ibrahim itu Islam tapi dia mencari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan kan itu, dia melihat daripada bulan, ini adalah Tuhan saya. Tidak taunya paginya hilang. Kemudian dia lihat asyams, hadza akbar, ini yang besar, ini adalah yang Tuhan. Mencari-cari terus sampai akhirnya diberitahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang sebenarnya. Kemudian tidak sampai situ, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang berusaha meyakinkan keimanan kepada Allah dengan minta sama Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita ini orang beriman, kita punya iman percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang kita turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Betul, setiap hari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi dikasih cobaan sendiri ngersuloh. Ini Gusti Allah ini kok nyobai aku terus ya? Koyoknya ndak habis-habis. Hari ini dicoba, besok dicoba, ora kelar-kelar, iki durung kelar, masalah lagi, belum kelar, masalah lagi. Nah, ini menyebabkan kalau orang tidak kuat terasa turun. Dan tabiatnya manusia itu memang seperti itu. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Dalam Al-Qur'an disebutkan manusia itu tabiatnya, Pak, kebiasaannya, ciri khasnya manusia itu kalau dikasih nikmat, cobaannya nikmat, itu dia ngaku, wah ini Tuhan lagi ngapik-ngapik aku. Tuhan lagi membuat saya senang. Tuhan lagi, memang inilah Tuhan yang sebenarnya. Kerjaannya pokoknya membuat saya senang. Itu sifat dari manusia. Wa ammal insan idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Manusia kalau cobaannya disedikitkan, ya, disedikitkan daripada karunianya, nikmatnya, bukan harta yang banyak, tapi surat utang yang banyak, ya. Bukan harta, bukan kesehatan, tapi tagihan rumah sakit yang banyak misalnya. Bukan harta yang banyak atau anak yang soleh, misalnya anak yang toleh, waliyadzubillah. Itu langsung ngersulunya sama Gusti Allah. Wah, ora bener dari Tuhan ini. Piye genah aku dibuat seperti ini. Bendino masalah, bendino masalah. Nah, itu menyebabkan kadang-kadang keimanan kita turun. Dan tipe seperti ini adalah tipe manusia awam, tipe kita semua. Orang beriman seperti kita tahu ada empat. Maksudnya makhluknya Allah yang beriman itu ada empat. Ada al-iman yazidu wala yanqus. Naik terus, bertambah imannya, enggak tahu kurang. Imannya selalu nambah terus. La yazid wala yanqus. Ini imannya siapa? Imannya al-anbiya, imannya para nabi. Para nabi itu setiap hari, Bapak Ibu sekalian, imannya naik terus. Tambah hari tambah beriman, tambah hari tambah beriman sampai di puncaknya ketika mereka menjadi seorang ma'rifah, mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Itu imannya naik terus. Ada lagi yang imannya la yazid wala yanqus. Imannya tidak nambah, tidak kurang. Dari zaman dulu sampai sekarang imannya cuma segitu. Imannya al-malaikah, imannya malaikat. Imannya malaikat itu tidak nambah, tidak kurang. Ya segitu terus. Ada malaikat diciptakan sama Allah, mulai awal diciptakan sampai sekarang kerjaannya rukuk terus. Dari mulai diciptakan sampai sekarang, Pak. Diciptakannya malaikat ribuan, mungkin jutaan tahun yang lalu, sampai sekarang rukuk terus, tidak bangun-bangun. Ada yang diciptakan sujud terus, tidak bangun-bangun sampai kiamat. Malaikat. Ada yang diciptakan sama Allah bertasbih terus sampai kiamat. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Malaikat itu, bayangkan. Makanya kalau dikatakan, andai kata semua manusia di dunia ini semuanya ingkar sama Allah, semuanya manusia di dunia ini yang jumlahnya mungkin sekarang 6 miliar misalnya, semuanya ingkar kepada Allah, Allah tidak mengurangi kerajaan dan kebesarannya Allah. Misalnya makhluk-makhluk manusia ingkar, karena apa? Masih banyak malaikat-malaikatnya Allah yang bertasbih dan sujud kepada Allah. Berapa miliar jumlahnya malaikat, lebih banyak dari manusia. Makanya imannya malaikat seperti itu, Pak. Rukuk terus dari mulai zaman dulu sampai sekarang. Kita aja rukuk sembahyang, sholat, coba 5 menit bangun boyok sudah krek-krek-kreken gitu. Bayangkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu pernah, ini contoh aja, Pak, wis contoh aja. Pernah sholat subuh beliau, kalau kita sholat itu paling lama lah 10 menit itu sudah top ya. Stop sudah 10 menit. Paling normal ya 5 menit. Agak cepat ditunggoni konco 3 menit. Ya. Ditunggoni teman. Nek diamuki bojo mungkin 2 menit. Nah. Ini 10 menit. Sayyidina Abu Bakar itu pernah sholat subuh, mulai subuh sampai ketemu duha. Berdiri baca Al-Qur'an sampai keluar dari waktunya. Dan memang tidak ada sholat lain setelah subuh. Dari khusyuknya ketika sholat sampai terbitnya matahari dia sholat. Dari waktu subuh, Pak. Artinya mereka kalau sholat, kalau sudah masuk dalam sholat, gharik, tenggelam dalam sholat itu. Sampai dikatakan bahwasanya para sholihin itu kalau sudah sholat, mereka lupa akan segala sesuatu. Kekhusyukan ketika mereka sholat, lupa sudah. Yang pernah diceritakan bahwasanya cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali Zainal Abidin, kalau sudah sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah, katanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, saya kayak keluar dari dunia. Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain Ibn Ali bin Abi Talib, putranya Fatimah binti Rasulullah. Itu pernah masjid kebakaran, Pak. Masjid yang tempatnya Ali Zainal Abidin kebakaran, semua jamaahnya kabur semua. Tinggal Ali Zainal Abidin berdiri, dipanggil sama teman-temannya, "Ya Ali, an-nar, an-nar, wahai Ali, ini api. Asra'is shalah, cepatkan salatnya." Ali Zainal Abidin tetap tidak dengar dan tidak ini tetap masuk dalam salatnya. Khusyuk, sujud, selesai. Begitu salam, ini kebakarannya sudah selesai, dikasih tahu. Ini ada apa ini? Kebakaran, saya tidak tahu apa-apa. Lu satu masjid teriak semua manggili kau supaya kau keluar dari masjid, kok kau tidak tahu? Wallah, saya tenggelam dalam sholat saya. Sesungguhnya al-hadni binaril akhirah, saya lebih takut kepada neraka apinya akhirat daripada apinya dunia. Sehingga satu jilatan api tidak nyentuh kulitnya Ali Zainal Abidin. Awake dhewe masjid goyang sedikit kabur. Ya, apalagi musim gempa. Pernah saya hadir sholat Jumat, saya tidak mau nyebut masjidnya, hadir sholat Jumat, tiba-tiba goyang masjidnya, Pak. Khotibnya turun lari, Pak. Ya wajar orang takut kan itu. Cuman Anda bisa bayangkan dengan orang-orang dahulu, gitu loh. Bayangkan orang-orang dahulu tuh kebakaran, sampai kakek beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pernah ada panah masuk ke mana, ke punggungnya dia. Itu kalau ditarik teriak-teriak, Pak. Panah nancep ya, Pak. Panah itu kan ada ujung apa, kepala anak panah ada lancipnya. Kalau ditarik kan dagingnya ikut ketarik juga. Itu ketancep seperti itu, kata Sayyidina Ali, saya enggak kuat nahan sakitnya. Ya apa ini? Harus dicabut ini panah, kalau enggak beracun. Khalas. Kenapa? Akhudul wudu, saya mau ambil air wudu. Usalli, katanya. Saya mau sholat. Ba'den fi atna'is shalah, nanti ketika saya di tengah-tengah sholat, cabut itu panah. Nah, takbiratul ihram, Allahu akbar. Temannya di belakang cabut panahnya. Tidak ada suara ah, tidak ada pak. Sudah diam dicabut tidak sadar. Selesai sholat sudah kau cabut, sudah. Alhamdulillah. Lah seperti ini orang-orang generasi pertama Islam itu seperti itu. Nah kita bisa bandingkan sama kita yang mana mereka ini keimanannya, martabatnya walaupun tidak seperti Nabi Yazid wala yangkus. Yazid yangkus, naik turun, tapi mereka lebih banyak naiknya. Kalau kita ini nambah turun, tapi kalau grafiknya mungkin banyak turunnya. Nah, banyak turunnya. Makanya kita harus apa yang bisa menambah, untuk menambah keimanan kita kepada Allah, yang supaya kita menambah keimanan supaya trennya itu naik turunnya ini naik terus, tidak turun, dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Seperti majelis seperti ini, kenapa kok ulama kita ninggalkan warisan majelis-majelis seperti ini? Ini supaya mempertahankan keimanan. Anda banyak mengucapkan la ilaha illallah, jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui iman kalian dengan baca la ilaha illallah. Bahkan kita pernah hidup sama seseorang pak di Madinah itu, seorang syekh dari madhab Maliki, tidak pernah mulutnya lepas dari kalimat la ilaha illallah. Itu saya bingung pak, lihat orang di pasar mulutnya ngucap la ilaha illallah terus, beli ikan tuh sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, milih ikan kayak gitu pak. Dan itu banyak, tidak orang satu, orang sepuluh milih ikan, milih ayam, milih apalagi daging, orang laki-laki di sana tuh mulutnya tidak berhenti ngomong la ilaha illallah. Sampai dikatakan orang kalau sudah seperti ini kadang kita dari jarak jauh sudah tahu, oh ini Syekh Fulan mau datang ini, kok bunyi la ilaha illallah yang sudah dengar sampai sini. Karena Allah membawakan daripada alamat. Sayyidina Abdurrahman, Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang terkenal dengan Ratib Al-Attas itu, itu gelarnya Gudbil Anfas, artinya adalah pemuka dari orang-orang yang tidak pernah lepas mulutnya kecuali berzikir kepada Allah. Gurunya Sahib Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ketika wafatnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, salah seorang dari muridnya bermimpi gurunya ini di kuburan. Dilihat, ya Syekh, wahai Habib, bagaimana sekarang keadaanmu ya Habib? Alhamdulillah, keadaanku seperti ini, alhamdulillah. Cuman tadi engkau lihat sendiri kejadiannya. Ketika murid itu bangun, dia ditanyai, apa kejadian yang terjadi pada gurumu? Aku lihat dua malaikat Allah datang kepada guru saya, Munkar wa Nakir. Ketika datang kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, man rabbuka, ya biasa kita, man rabbuka. Habib Umar menjawab, ama tastahi ya malaikatillah, kau tidak malu wahai malaikatnya Allah, masih tanya kepada saya siapa Tuhan saya? Anna kalimat la ilaha illallah yatalattakh bidami wa ruhi wa adni. Kalimat la ilaha illallah ini sudah campur sama darah, sama daging, sama tulang saya, masih kau tanya siapa Tuhan saya? Ini malaikat ini tugas, petugas. Begitu dikasih tahu gitu, delok-delokan piye iki? Ditakoki iman robuka, jawabannya kayak ngono, wis bali wae wis. Kembali malaikat. Dan diberi kabar bahwa ini bukan hamba-hamba yang sudah perlu ditanya, ini sudah selesai ini masanya. Malaikat dibuat bingung sama para ulama itu di kuburan kalau sudah kayak gitu. Artinya apa? Orang kalau sudah berzikir, apalagi ada majelis zikir, majelis sholawat, itu naik no keimanan, Pak. Disuntik imannya kita. Apalagi masa-masa seperti ini orang sudah kurang dengan majelis-majelis zikir dan majelis-majelis ilmu. Al-iman yazid wa yanqus. Naik dan turun adalah iman-imannya kita. Ada lagi iman la yazid wayangkus, tidak nambah tambah kurang terus. Ada al-imanu syaitan, imannya syaitan. Maka kalau ada orang keadaan hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, harus hati-hati ini. Berarti dia menurun keimanannya dia. Berarti dia menjauh menuju kepada jurang yang paling berbahaya. Maka dari itu orang-orang yang arahnya ke situ harus cepat-cepat kembali. Kalau tidak kembali, bisa bahaya. Alhamdulillah, di majelis ini bisa istiqomah Bapak Ibu sekalian. Terutama di bulan Dzulhijjah ini, kita mengingat daripada peristiwa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang menunjukkan keimanan yang luar biasa dan diikuti oleh keturunannya. Nabi Ibrahim ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai ya Allah, berilah kepadaku sesuatu yang membuat aku lebih percaya." Allah tanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, awalam tu'min? Apakah kau tidak beriman kepadaku?" katanya Allah. "Bala ya Rabb, walakin litatma'innal qalb." "Tidak ya Rabb, tapi ini untuk menentramkan hatiku." Kita ini kadang-kadang iman kepada Allah, kadang-kadang ada perasaan ragu. Kalau ada perasaan ragu itu bukan artinya wah aku ora beriman, tidak Pak. Itu biasa bahasa hati seperti itu. Kalau itu dibiarkan itu yang bahaya. Yang bisa kemasukan syaitan. Perasaan iki piye bener ae keputusane Gusti Allah kayak gini ya. Itu kadang ada perasaan seperti itu. Dan itu tidak menimpa kita saja. Orang dahulu, para ulama juga kadang seperti itu. Mereka bisa menjaga supaya perasaan itu tidak berkembang dengan mereka berusaha memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta sama Allah supaya Allah tunjukkan ayat-ayatnya di muka bumi. Nabi Ibrahim minta Allah tunjukkan ayat-ayatnya. Nabi Ibrahim dikasihi satu burung sama Allah, disuruh mecel jadi empat, disuruh bagi ke empat gunung, pucuk gunung. Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Lawu, sama Gunung Slamet misalnya. Itu burungnya dipecel empat, dibunuh, disembelih, dagingnya dipecah di empat puncak-puncak gunung. Nabi Ibrahim suruh panggil, panggilin itu burung itu. Itu daging gatuk semua jadi satu, balik sama Ibrahim dalam keadaan hidup itu burung. Untuk apa? Untuk menentramkan hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak itu, puncak keimanan Nabi Ibrahim tidak tertandingi oleh manusia yang lain. Sampai dia ada peristiwa daripada apa? Peristiwa ninggalkan istri di tempat yang gersang di Mekah. Tidak terfikir oleh manusia normal meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang tidak ada makanan di situ. Dan istrinya istri salihah, Pak. Siti Hajar ini istri yang salihah. Coba istri sekarang ditinggal ning desa Banyu Renek. Mulih kowe aja bali rene ne, Mas. Ingin gitu ya, gue coba bali rene neh. Biar megat aku bi, buat tinggal neng kini karo anakmu. Ini tidak, ditinggal di situ karena perintah Allah. Karena Nabi Ibrahim ada misi yang lain. Dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemakmuran kepada orang yang ada di Mekah, yang ada di lewat situ. Dan semua peristiwa haji, peristiwa sa'i yang terjadi, peristiwa berjalan dari Bukit Safa sama Bukit Marwah, itu adalah peristiwa yang diambil dari keteguhan imannya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ismail masih kecil, nendang-nendang keluar air, Pak. Dan airnya sampai sekarang tidak pernah habis. Coba sekarang masih ada enggak sumur yang nilainya sudah hampir 4.000 tahun atau 5.000 tahun di muka bumi? Tidak ada. Yang ada cuma ada sumur zam-zam sampai sekarang. Dan kandungan mineralnya adalah kandungan mineral tertinggi dibandingkan air-air di seluruh bumi. Dan termasuk afdhulul miyah, paling mulianya air ciptaannya Allah adalah air zam-zam. Bahkan dikatakan oleh para ulama lebih afdhul dari air di Telaga Kautsar. Air Telaga Kautsar itu di mana? Nanti di yaumil qiyamah itu ada air Telaga Kautsar, telaganya Nabi Muhammad. Air zam-zam lebih afdhul daripada Telaga Kautsar. Makanya kalau ada orang pulang dari haji minum air zam-zam, minum. Itu ketika minum seperti hadisnya Rasulullah, air zam-zam kalau diminum seperti apa yang diniatkan orang yang minum. Kalau mau niat jadi obat itu air zam-zam. Penyakit apapun, penyakit sumpek, penyakit apa, iri, dengki, penyakit hasad, penyakit-penyakit hati, penyakit zahir, penyakit batin, minum air zam-zam niatkan untuk menyembuhkan penyakit. Insyaallah. Penyakit kepingin tidak cepat apal misalnya. Orang tidak ngapal ke pelajaran ramal bumel bu, beli pol misalnya gitu. Diajari matematika ramudeng-mudeng misalnya kayak gitu. Anaknya ramugah sekolah, kasih minum air zam-zam, insya Allah Allah akan memuliakan dengan berkah air tersebut. Itu dari siapa? Dari kakinya Nabi Ismail yang melakukan tendangan-tendangan kecil. Tendangannya bukan tendangan sepak bola, tapi tendangan yang memberikan keberkahan. Kemudian dari ditinggalnya Siti Hajar, Siti Hajar di Mekah, kemudian Nabi Ibrahim datang, dan Nabi Ibrahim ini punya resep menjadikan daripada keluarganya keluarga yang salihah. Buat kita semua, pakai resepnya Nabi Ibrahim kalau mau membuat keluarga yang salihah. Di sini banyak pemuda, mungkin juga banyak yang belum kawin. Banyak-banyak ketika belum kawin atau sudah kawin pun banyak-banyak doa Rabbi habli minas salihin, doanya Nabi Ibrahim supaya dikasih keturunan yang saleh. Sekarang orang banyak ngeluh. Saya ngisi Kemis kemarin isinya curhat masalah anak semua. Anaknya yang nakal, anaknya yang ini, anaknya yang itu. Itu kalau disurvei ketika waktu masa ta'aruf istilahnya. Saya enggak menyebut pacaran, ta'arufnya. Apa pernah dia berdoa Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama? Pernah enggak dia doa seperti itu? Ataukah dia ketika waktu masa mudanya, masa remajanya isinya geng-gengan, sepeda motoran, boncengan laki perempuan yang bukan muhrim, terus berharap yuk jadi anak yang salihah? Emangnya sulapan jadi anak soleh sama salihah itu? Pakai usaha, mulai masa bujang, masa perawan itu sudah doa. Nah sekarang piye Ustaz? Sudah kadung saya, sudah kawin, sudah punya anak dua, sudah punya. Dia terus baca itu doa. Insya Allah diniatkan, ya Allah mudah-mudahan engkau beli anak seperti Nabi Ibrahim memberi anak Nabi, Allah memberi anak Nabi Ismail alaihissalam. Beri anak yang dicatat di panggung sejarah, tidak masuk di akal ketika ada satu peristiwa perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih kecintaannya kepada dunia. Kecintaan kepada dunia, kan Nabi Ibrahim tidak punya anak dari Siti Sarah hampir berapa puluh tahun. Ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun. Kemudian kawin sama Siti Hajar, dapat anak. Anak si lucu-lucunya masih usia yang sedang berkembang kayak gitu, sama Allah disuruh perintah untuk menyembelih. Allah kalau sama Nabi itu Pak, cemburunya luar biasa. Tidak boleh Nabi itu, seorang Nabi punya rasa sedikit pun kepada kecintaan kepada selain Allah. Nabi, bukan kita loh ya, kita ini orang awam. Derajat Nabi itu kalau punya ada kecintaan kepada dunia sedikit pun, diperingatkan sama Allah dengan peringatan yang sangat keras. Jadi jangan harap derajat kenabian itu bisa turun sedikit pun. Makanya manusia seperti kita sembahyang mulai lahir sampai mati untuk cari gelar nabi tidak bakal bisa. Ya kecuali di Indonesia. Ya di Indonesia ada moro-moro muncul jadi nabi. Topo ning topo broto ning dhuwur gunung entuk wahyu, itu Indonesia. Tapi syariat, Anda puasa, Anda zakat, Anda haji 1000 kali, kalau dikasih umur 1000, minta jadi nabi tidak bisa. Karena nabi itu pilihan dan syaratnya sangat berat. Kalau kita menjadi orang soleh, aulia, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau nabi tidak bisa. Begitu Anda tahu bahwasanya seorang nabi ada kecintaan kepada dunia, Allah peringatkan dengan peringatan yang dahsyat. Suruh sembelih. Qala ya bunayya ini arafil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Apa cerita dari Al-Qur'an seperti ini? Wahai anakku, aku mimpi melihatmu, aku menyembelihmu. Tidak langsung Nabi Ibrahim, aku mimpi nyembelih kowe le. Hele, saya tak sembelih kowe ora. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Bocah cilik dijak rundingan. Ya iki Nabi Ismail iki. Nek kita kan gampang meremehkan pendapatnya anak kecil, wis ora mungkin dijak ngomong. Nabi Ibrahim tidak dihargai pendapat anaknya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajilni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu perintahnya Allah, perintah Tuhan, jalankan. Itu dikisahkan bahwasanya ketika Nabi Ismail keluarkan kalimat ya abati fa'al ma tu'mar satajilni insyaallah minas sabirin, iblis sama malaikat, iblis sama para syaitan yang ada di situ teriak, dan malaikat pun tercengang dengan jawabannya Ismail. Malaikat aja kaget ya jawabannya Nabi Ismail kayak gitu. Tidak terfikir dari malaikat, kok mau diberikan satu ucapan, satu perintah yang membunuh jiwanya sendiri. Dia tidak peduli. Dia taat kepada orang tua dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sing bisa ngelakoni gur Nabi. Akhirnya perintah itu diganti dengan perintah. Kalau kita disuruh ngelakoni kayak gitu Pak, yaitu sudah langsung kita ingkar sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa melakukan seperti itu tuh nabi. Nabi Ibrahim, putranya pun diangkat sama Allah menjadi nabi karena keimanannya yang sudah mentok kalau orang bilang. Bahkan peristiwa ketika mau menjalankan ya, menjalankan perintah untuk menyembelih anaknya tersebut, Allah abadikan peristiwa ketika syaitan iblis berusaha untuk menggoda, dilempar sama Siti Hajar, iblis sama syaitan, supaya dia tidak mengganggu daripada pelaksanaan peristiwa apa perintahnya Allah, diabadikan dengan lempar jumrah. Cuman yang repot, jamaah haji Indonesia ini berprasangka bahwa jumrah yang ada di sana itu adalah setan. Itu yang repot. Saya pernah saksikan, saya pernah bawa jamaah, maaf pak, bukan lagi kerikil yang dibuat ngelempar, sandal dibuat ngelempar, kayu dibuat ngelempar, pecinya dilemparkan. Bayangkan, sudah ngamuk dari jarak kira-kira 200 meter itu sudah marah lihat syakhes itu tiangnya itu. Sudah wow, emosi mukanya merah. Akhirnya ditegur, pak, ini sampean ngelempar jumroh sini, setannya gak kena, setannya ketawa di atas. Saya bilang gitu. Ngelempar dengan emosi, dengan marah, itu tempatnya setan. Bukan, itu adalah amaliah, ritual. Mengingatkan bahwa kita ini tidak mencintai perbuatan-perbuatan yang menghasut daripada setan. Bukan kita ngelempar artinya syakhesnya itu, temboknya itu adalah setannya. Tidak. Semua dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keikhlasan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ini pelajaran kepada nabi-nabi sesudahnya. Sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, nabi kita yang kita baca daripada maulidnya, berzanji, ceritanya ini tidak kalah masalah keimanan dengan Nabi Ibrahim. Beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpinnya nabi dan rasul. Semua nabi tahta liwa'u, semua nabi di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Ibrahim pun di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul ulul azmi ada 5 yang mendapatkan cobaan yang super berat dari Allah Subhanahu wa taala. Nuh, Musa, Isa, Ibrahim, wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi ini cobaan dari Allahnya ekstra berat. Dari 5 ini yang paling berat siapa? Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada yang melebihi cobaan berat, melebihi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jadi prinsipnya Allah Subhanahu wa taala, kalau cinta kepada hambanya itu selalu dicoba. Allah itu punya bahasa sama makhluknya, kalau makin cinta makin banyak cobaannya. Bukan berarti kalau tidak banyak cobanya tidak dicinta. Di antaranya cinta-cintanya Allah itu kepada hambanya yang dicoba. Kalau jenengan sekarang merasa banyak cobaan, banyak ujian, itu tandanya Allah cinta kepada anda. Sebab apa? Nabi Muhammad itu yang paling banyak cobaannya. 24 jam beliau dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Allah kepada makhluk sama bahasa makhluk kepada makhluk beda. Kalau makhluk kepada makhluk seperti saya, senang sama satu orang, orang itu tak kasih terus. Tidak ada dicoba ke sana, di PP ning panasan, di udan apa? Kena udan keudanan rene. Mesti tak lindungi, tak kasih tempat yang enak, kasih AC, numpak mobil, numpak sepeda motor sing penak. Tapi kalau Allah tidak, dicoba hamba itu sampai dia betul-betul asyku ilallah. Mereka meminta kepada Allah, ya Allah, ana ini dha'fi, lemah, tidak kuat gini. Nah, itu baru Allah sukanya dengan seperti itu. Nabi Muhammad ketika terakhir cobaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui di antaranya cerita yang paling menjadi penutup dari kesempatan kita, keteguhan iman Nabi Muhammad ketika dicoba oleh masyarakat Quraisy. Orang Quraisy saat itu, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, sudah bingung bagaimana cara ngerayu Nabi. Nabi dimusuhi, sahabatnya dipukuli, sebagian dibunuh, tetap Nabi menyiarkan agama. 2 orang yang menjadi pelindung Nabi yaitu Abu Talib dan Khadijah. Yang bisa dirayu siapa? Abu Talib. Wes gini wae. Abu Talib dijak rembukan, Pak Abu gini, ini ponakanmu Nabi Muhammad, kalau dia minta harta kita kasih, minta jabatan kita kasih, minta perempuan kita carikan perempuan yang paling cantik di Arab sini. Kalau dia mau kita kasihkan. Kalau dia minta tiga-tiganya, kita kasih. Jadi rajanya orang Arab. Abu Thalib sangat cinta kepada Nabi. Dia mungkin, wahai Muhammad, teman-teman saya datang kepada saya untuk nawari kepada kamu, kalau kamu meminta harta, seluruh hartanya orang-orang kaum Quraisy Mekah ini dikasihkan sama kau semua. Kalau kau minta jabatan, kamu dijadikan rajanya orang Arab saat ini. Tapi kalau kamu meminta wanita, engkau akan dipilihkan wanita yang paling cantik di tempat ini. Nabi Muhammad melihat jawabannya Abu Thalib, nangis beliau sambil mengucapkan, ya am law syamsa fi yamini wal qamaru fi yasari ma atruka ala hadzal amr. Wahai pamanku, kalau matahari ada di tangan kanan, bulan ada di tangan kiri, saya suruh tinggalkan ini, saya tidak mau tinggalkan agama untuk menyiarkan agama Islam. Anda bayangkan, matahari artinya satu hal yang panas, satu hal yang berat, bulan satu hal yang berat, ditaruh, diletakkan di atasnya Rasulullah, maka Rasulullah tetap dia akan berjuang di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya godaan yang dihadapi oleh Nabi begitu besar, Pak. Dan godaannya bukan macam-macam. Anda misalnya disuruh, tak ditawari untuk mendapatkan harta di sini, mas, ojo melu majlis khotam al-hidayah, khotam al-Quran al-hidayah, tak kei di 3 juta. Kira-kira melu sing di 3 juta apa melu sing gini? Nah, itu bisa kita lihat. Makanya orang kalau mau hadir satu acara kayak gini, misalnya aras-arasan, misalnya aku awakku loro, awakku panas, awakku pilek, alasannya saoke-oke misalnya seperti itu. Kalau Anda mau ngetes keikhlasan Anda untuk hadir di majelis ini, kalau betul sakit, tes. Misalnya di majelis Khotmil Quran Al-Hidayah ini, Bapak Haji Soni membagikan setiap yang hadir uang 1 juta. Kira-kira saya hadir enggak? Nek hadir berarti loromu ngapusi. Tapi ojone 1 juta, mas, 10 yuto, 100 yuto aku reso teko, awakku loro kabeh. Nah itu berarti sakitnya benar. Jadi kalau Anda mau hadir majelis-majelis seperti ini, bandingkan, karena kita ini masih imannya iman dunia, terus terang aja. Ada bayangan iming-iming fulus, iming-iming duit, kadang kita mau datang. Nah itu caranya seperti itu. Kalau betul-betul tidak sanggup saya, saya istilahnya jalan itu sudah sempoyongan, karena pusingnya luar biasa, apalagi pergantian cuaca seperti ini. Itu bisa kita nilai keimanan kita sampai di mana. Maka sampai satu cerita terakhir untuk menyemangati kita di hadir di majelis-majelis seperti ini, Sahib Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu beliau pernah sakit panas, sakit humma, panas meriang gebreges selimutan. Orang-orang dahulu, wali-walinya Allah ini, Pak, kalau sudah mau sholat, misalnya kita gerges kademen megang air kayak megang es, nyekel banyu wudhu, oh ademnya ra ukuran, tayamum wae. Beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di waktu syita, waktu dinginnya kota Tarim, dinginnya Indonesia sama dinginnya Timur Tengah, tidak ada apa-apanya dinginnya Indonesia. Dinginnya Timur Tengah, kalau Anda pernah di sana, di Arab, itu sampai 4 derajat, 3 derajat, 2 derajat. Nginjek karpet ini ademnya ra ukuran, Pak. Kena angin itu sebentar bisa sakit panas, bisa sakit flu. Itu ketika waktu musim dingin, beliau sakit panas. Ketika masuk adzan subuh, waktu subuh dia bilang apa? Ya humma enzil ila jambi, wahai sakit panas, keluar dari tubuhku, duduk di belakangku, sampingku sini, saya mau sholat. Itu semangatnya Habib Abdullah, itu bisa semangat sehingga penyakit panasnya itu bisa hilang. Ambil air wudhu, tidak pakai tayamum, tidak pakai segala macam, ambil air wudhu sembahyang subuh. Ini yang meriwayatkan anaknya beliau, Habib Husin, sembahyang Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, selesai wiritan, selesai ini, duduk, sudah selesai, kira-kira dekat fajar, datang lagi penyakit panasnya balik di tubuhnya dia, kademeneh. Artinya bagi orang-orang yang soleh, itu ketika mereka mau ibadah, semuanya lupa. Sakit-sakit itu lupa semua. Kalau kita kebalik, kalau mau ibadah, semua masalah dunia ingat. Kalau mau sholat, kunci hilang, segala macam hilang, asale lali, begitu takbiratul ihram kailingan kabeh. Wis. Dan itu dialami oleh banyak orang. Ada ustaz, saya ini kalau barang saya hilang, begitu takbiratul ihram ingat. Kok bisa, Mas? Kemarin ustaz, KTP telung dino hilang, Mas. Takbiratul ihram duhur karo kancaku, Allahu Akbar, kailingan KTP dicekel Mas Agus misalnya. Subhanallah. Lah itu memang keimanan-keimanan yang harus diperbaiki. Orang kalau sudah sholat harusnya lupa dengan segala sesuatu. Beda sama kita, kalau sudah sholat malah ingat segala sesuatu. Mudah-mudahan ada tanya jawab. Kalau ada tanya jawab ya tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan yang bisa dijawab, yang bisa dijawab. Allah alam bisawab. Dipersilahkan kalau ada tanya jawab. Mari ibu atau bapak monggo. Bebas pertanyaannya. Monggo ibu atau bapak kalau ada tanya jawab. Sampai jam 10 kurang 7 menit. Monggo ibu. Ada. Setiap bacaan di Al-Quran syifa'un likulli da', Al-Quran itu obat segala macam penyakit. Memang ada sebagian surat yang dikhususkan ini, dikhususkan itu. Seperti surat Al-Muluk biasa dibaca sama seseorang ketika dia selesai sholat isya sebagai penjagaan keimanan. Misalnya saya tidak mau baca surat Al-Muluk, saya mau baca surat Yasin, ahlan wa sahlan, boleh diniatkan. Alhasil setiap bacaan khusus itu ada kajian-kajiannya. Misalnya ada seorang ustaz atau kiai, dia menyampaikan bahwa Ar-Ra'd dan surat Al-Muluk untuk dibacakan bagi orang yang mengalami sakit keras. Pasti dia memiliki referensi tertentu. Cuman kalau ditanya apa referensi tertentunya Ar-Ra'd, yang saya tahu Al-Muluk. Kalau Al-Muluk biasa dibaca bagi orang-orang ketika dia di malam hari. Setelah dia sholat isya, dia baca surat Al-Muluk. Itu termasuk penjagaan dari segala macam godaan-godaan yang atau yang menghalangi dirinya dia. Kemudian surat Al-Waqi'ah, Idza waqa'atil waqi'ah, itu adalah surat yang sering dibaca oleh salaf-salaf kita dahulu di setiap habis sholat asar untuk melancarkan rizki ma'nawiyah, rizki hissiyah maupun rizki ma'nawiyah, rizki yang bernilai ma'nawi yang tidak terlihat maupun rizki yang hissiyah yang terlihat. Kemudian bacaan surat Yasin setiap habis maghrib atau habis subuh itu satu hal yang bagus, dan itu menjadi mempermudah keadaan kita ketika kita di hari-hari berikutnya. Bacaan surat Kahfi setiap Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah, hadisnya Rasulullah SAW, itu diperintahkan sama Rasulullah SAW. Jadi kalau ada pengkhususan, misalnya baca Qul Huwallahu Ahad Al-Ikhlas 200 kali, itu tanya sama yang nyampaikan seperti itu. Itu biasanya dia punya referensi tertentu, karena tidak semua hal tersebut ada cakupannya. Yang jelas setiap bacaan Al-Quran itu syifa, obat. Jadi obat dari segala macam penyakit. Dan setiap ayat daripada Al-Quran pasti memiliki nilai yang sangat tinggi. Dan Allah pasti memilihkan ayat, setiap ayat dari 6.000 sekian ayat itu adalah kalimat-kalimat utama yang bisa dijadikan obat bagi setiap penyakitnya manusia. InsyaAllah, asal dengan keyakinan. Wallahu a'lam. Salawat tidak tahu artinya baca, salawat tidak tahu artinya baca. jangan lagi tidak tahu artinya. Satu-satunya keistimewaannya sholawat ya, satu-satunya bacaan yang dibaca walaupun dalam keadaan riak, tahu riak, sombong. Kowe maca sholawat oke, ben diomongi wong kilo wong sing paling oke maca sholawat, itu tetap diterima oleh Allah sholawatnya. Karena amal ya, amal itu kalau pakai riak gugur kecuali sholawat. Saking tingginya nilai sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bahkan kedudukan. Karena apa? Saking tingginya Allah Subhanahu Wa Taala bersholawat, wal malaikah bersholawat. Dan intinya sholawat itu kan pasti Allahumma Salli Wa Sallim Ala Sayyidina Muhammad titik. Perkara tambahan miftah ibabi rahmatillah atau tanhalu bihal kulub dan sebagainya itu tambahannya. Tapi intinya ya Allah limpahkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Kalau mengenai bahasanya kan seperti itu. Yang belakangnya ini doa-doa tambahannya, doa-doa tambahannya, dan menjadi yang diangkat doa tersebut dengan sholawat yang dibaca oleh seseorang. Istimewanya sholawat itu di situ. Makanya kalau ada orang bersholawat sampai dia banyak, sampai kayak orang gila pun tidak ada masalah, karena itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala keadaan orang sholawat bagaimanapun keadaannya, mengerti artinya maupun tidak mengerti artinya. Tapi kalau ngerti artinya itu lebih meresap. Segala sesuatu kalau difahami artinya jauh lebih meresap daripada tidak dimengerti artinya. Wallahu a'lam. Al-Muhim gini, yang paling penting itu bertakbirnya. Mau berapa kali, mau berapa kali, sunnah bagi seseorang muslim untuk bertakbir ketika hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Bertakbirnya, Anda mau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, boleh. Kayak seperti di Madinah, Allahu Akbarnya sampai 8 kali. Ada yang di mana di Dubai, Allahu Akbarnya 4 kali. Di Indonesia 3 kali, ada yang mau 2 kali. Yang penting Anda bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman jumlah yang biasa dipakai di sini biasa 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan lebih enak daripada segi iramanya. Jadi tidak perlu menjadi permasalahan yang paling penting itu. Misalnya ada orang mengatakan afdal, ya sudah, kita jalankan yang biasa seperti yang kita lakukan, 3 kali. Mengatakan 2 kali itu suatu hal, yang penting intinya takbir. Yang jelas yang paling penting takbir itu kalau Idul Adha sampai 3 hari. Tapi kalau Idul Fitri cuma sampai sholat, selesai sholat jangan takbir. Kalau Idul Adha begitu Anda selesai dari setiap sholat apa fardu itu kita bertakbir sampai hari tasyrik, hari ketiga asar. Selesai asar sudah selesai, tidak takbir lagi. Ini yang paling sunnah yang ditekankan bagi kita untuk bertakbir ketika hari raya Idul Adha. Mempunyai Allah, mempunyai keluarga. Ayyalullah maksudnya itu. Jadi begini, kalimat keluarga di sini bukan beranak dan beribu seperti yang dimaksudkan di dalam maaf ajaran di agama lain. Apa orang-orang yang beriman iyalallah maksudnya hamba-hamba Allah yang menjadi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kalimat iyalallah bukan artinya iyalallah itu keluarga yang beranak dan beribu, bukan itu. Jadi berkeluarga di sini bukan keluarga dalam makna memiliki anak, memiliki keturunan, memiliki suami, tidak seperti itu. Seperti kita sekarang di sini nih. Ya, kita di sini seperti keluarga. Tapi hubungan apa? Apakah hubungannya kita Anda istri apa suaminya atau tidak? Kita iyal terikat dalam satu ikatan kesamaan. Anda menjadi apa namanya hambanya Allah Subhanahu wa taala, terikat akan hubungan istimewa Anda kepada Allah. Apa Anda sebagai hamba? Dan kedudukan sebagai hamba Allah adalah setinggi-tinggi kedudukan. Karena hamba, hambanya Tuhan yang Maha Tuhan. Seperti itu. Dan hubungannya sama al-qiyamuhu binafsihi, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh atas segala sesuatu selain dirinya. Misalnya makhluk ini tidak diciptakan sesuatu, ya Allah tidak terikat akan anunya makhluk. Mungkin seperti itu. Maksudnya itu. Memang haji ini ibadah yang spektakuler ya. Ibadah yang merangkum semua ibadah empat rukun Islam. Anda sholat, ibadahnya itu wujudnya ada rukuk, sujud. Zakat, ibadah harta. Puasa, ibadah rohani kita. Syahadat, ibadah pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji ini ngumpulkan empat-empatnya ini ada. Anda ditawaf, at-tawaf biman zilati sholah, tawaf itu kedudukannya seperti sholat. Seperti zakat, engkau mengeluarkan harta ketika berhaji. Ruhani, engkau beretikaf, engkau merenungi diri, engkau menjauhkan dari kemaksiatan selama berhaji seperti orang puasa. Artinya persiapannya ekstra. Nah, apa yang harus paling penting? Pertama ilmu, harus tahu ilmunya haji. Ilmunya haji ini gampang-gampang susah. Berapa banyak yang terjadi di jamaah haji Indonesia? Ya kalau dihitung dari fikih, tidak sah hajinya. Bagaimana sekarang dia seorang wanita, dia tawaf di Ka'bah, tapi rambutnya terlihat, tidak dia tutupi, dibiarkan keluar seperti ini. Dia tidak tahu kalau tawaf itu kedudukannya seperti sholat. Katanya Imam Nawawi dalam kitabnya disebutkan al-idhah itu, berapa banyak orang berangkat haji pulang masih dalam keadaan ihram. Artinya apa? Belum tahallul, tidak sah tahallulnya karena dia masih belum melakukan rukun yang lain. Maka dari itu orang kalau berhaji, pertama ilmu. Ilmu daripada haji, ilmu fikihnya. Persiapan itu ya betul, persiapan jaket, persiapan kesehatan itu nomor sekian. Ilmunya dulu itu. Ilmu yang pertama itu. Yang kedua niat. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Sholat, nusuk. Nusuk itu apa? Ya haji wal umrah wa ziarah ila baitillahil haram. Engkau nusuk urusan haji, urusan umrah, engkau lillahi rabbil alamin, tidak lihat apapun. Dan persiapan haji yang paling utama, tidak ada persiapan utama, yang penting ada kemampuan jalan. Karena barang siapa seseorang yang sanggup untuk berhaji, walam yahuj insya'a yamutu yahudian au nasrania. Orang yang mampu berhaji tapi tidak mau haji, disuruh milih sama Allah, mati dalam keadaan Yahudi apa Nasrani, waliyadzubillah. Jadi begitu kita punya kesempatan, punya uang, tidak pakai hatiku tak toto seora, daftar. Jadi tidak pakai nunggu, kayak orang pakai jilbab. Perempuan pakai jilbab, saya mau pakai jilbab. Kapan? Sebentar, tak jilbabi dulu hatiku. Ya ini kalam-kalamnya setan itu seperti itu. Jilbabi hati se. Lebih ya jilbabi hati, di dolop orang yang pasar klewer, jilbabi hati. Tidak ada teori jilbaban, jilbabi di hati se itu tidak ada, ya jilbab. Loh, buat apa pakai jilbab? Kalau dia ngerasani tonggo, nyakiti tonggo nih, nyakiti keluarga nih. Urusan nyakiti tetangga, urusan menyakiti keluarga, urusan menyakiti suami, dosa lain. Kalau dia nyakiti suami, terus dia gak pakai jilbab, dosanya dobel. Gitu loh. Kalau dia pakai jilbab, nyakiti suaminya, dosanya cuma satu. Jadi jangan digaduk-gadukkan. Kan itu kan madhabnya para artis itu yang dipakai sekarang kayak gitu. Saya mau pakai jilbab, nanti kalau yang penting saya toto dulu hati saya. Nggak pakai. Syariat ini bicara zahir pak, nggak bicara batin. Bicaranya itu secara zahir, nggak bicara bahasa batin VG itu tidak bicara di situ. Pokoknya perempuan, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wal nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan mukmin, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, supaya mereka menutupi makik jilbabnya. Walaupun ya, walaupun ada pendapat di sana mengatakan jilbab itu kan cuma pakaian yang masih ada perbedaan ulama, jangan percaya. Walaupun yang berkata profesor, walaupun anaknya tidak pakai jilbab, walaupun dia seorang yang mufassir, tidak bisa. Ijma' ulama ahlu sunnah wal jamaah di dunia, dari mulai zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai ulama sekarang, ijma' bahwasanya jilbab yaitu yang dimaksudkan jilbab. Terus yang dikatakan kepantasan, tidak ada. Baca kita fikir dari mulai zamannya Imam Fat Mujtahid sampai sekarang, yang dimaksud pakai kerudung dia nutupi daripada aurat rambutnya. Jadi jangan diotak-atik hukum seperti ini. Ya ini kalau sudah mufassir bicara fikih gitu loh. Terus dibuat madhab sama seseorang. Enggak, katanya profesor itu ya jilbab itu masih dipertentangkan. Ini kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang seolah-olah benar padahal kalimat itu salah. Jadi kita jujur aja sudah. Kita percaya sama yang diajarkan sama ulama kita, sama Rasulullah SAW, bahwa wanita berjilbab itu hukumnya wajib, titik. Sudah tidak pakai diembel-embel. Mau haji, begitu sanggup, begitu ini, bismillah haji, berangkat, daftar. Perkara nanti sama Allah ditakdirkan 2015, 2020, yang penting saya daftar. Karena apa? Kalau kita sudah daftar, sudah misalnya sanggup punya uang untuk daftar, kita berdaftar. Tidak sampai di masalah umur kita di hajinya, kita tidak sampai di waktu hajinya, insya Allah sama Allah dicatat sebagai orang yang haji. Tapi kalau Anda belum mendaftar, sudah sanggup tapi Anda tidak daftar, dianggap sebagai orang-orang yang menyepelekan ibadah haji. Jadi tidak usah ngurusi hati dulu. Tidak usah mau noto, mau saya buat pondasi hati dulu bahasanya. Tidak. Sudah. Kalau mau ibadah itu yang kenceng. Begitu ada kesanggupan, syariat dihitung. Uang saya cukup, keluarga saya bisa ditinggal, anak-anak saya ada yang ngopeni, gini-gini, bismillah, berangkat. Apalagi kalau masa sekarang, kalau bisa masih muda. Jangan, maaf, saya dengar 70-80% jamaah haji Indonesia usianya 70-80 tahun. Ya Allah. Usia-usia muda ini, kalau sanggup berangkat. Nikmat kalau masih muda bisa haji itu. Bisa ngelakoni sunnahnya, bisa ngelakoni segala macam, bisa apa namanya mengikuti napak tilasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah tua, arep rono mengi, ono masuk angin, keroan sih. Ning Mekah keroan, waduh saiki. Nah ini yang paling penting itu semangat. Semangat dalam ibadah. Apapun semangat dalam ibadah, tidak pakai nunggu. Karena semua amal baik, jangan ditunda. Kalau amal jelek, berpikir-pikirlah yang banyak. Dan usahakan tidak jadi. Tapi kalau amal baik, rasa nganggu dipikir. Bismillah, jalan. Allah alam. Yang pegang jenazah memang lebih. Yang pegang jenazah yang untuk memandikan harus dari sejenis, atau kalau bukan jenis kelaminnya dia mahramnya. Mahramnya yang tidak diperbolehkan kalau dia ajnabiyah atau ajnabi orang lain, tidak ada hubungan. Seperti di Pasar Kliwon itu ada sekumpulan, jadi panitia yang ngurusi jenazah untuk laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan yang meninggal, yang mengurusi, yang memandikan adalah rombongan ibu-ibu pengajian perempuan. Kalau laki-laki, yang mengurusi adalah bapak-bapak rombongan pengajian yang laki-laki.